diwajah sebuah kebelokan. Tapi di Al-Quran Allah sudah berjanji tidak ada kebengkokan. Kebengkokan di sini dalam arti ilmiah adalah tidak ada sebuah cross, persilangan atau selisih atau apapun. Jadi semuanya itu sok, sejajar. Dipandang dari sisi manapun, kalau itu sebuah kebenaran, tidak boleh ada pertentangan sedikitpun di antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi semuanya sekecil apapun harus sinkron. Itulah konsistensi. Jadi Al-Quran sudah dijamin oleh Allah konsistensinya. Tidak mungkin antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Kita memang kadang-kadang mudah ngomong. Tapi kita ditantang oleh Allah. Ambil ayat satu, ambil ayat lain. Buka Quran semuanya. Crosskan. Kalau memang di situ ada pertentangan, Allah nantang. Silakan report. Sebenarnya ini pancingan oleh Allah kepada kita supaya kita mau membuka Al-Quran. Kadang-kadang kita kan apa jari hujo, jari Pak Iki, pokok Quran ini gak ada pertentangan. Dimananya, apanya. Sebenarnya Quran menantang kita untuk membuktikan hal tersebut. Nah ini saya juga berusaha ngobas. Perbedaan seorang ulama, ahli ilmu, dan perbedaan dengan ahli ibadah. Seorang ahli ibadah akan mengatakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Tapi seorang ahli ilmu akan mengatakan apa yang telah dia pahami setelah melihat dan mendengar sesuatu. Jadi memang kita mancing di sini untuk belajar ini untuk menjadi sebenarnya untuk menjadi ahli ilmu. Dan memang hadis-hadis ini banyak yang menyakitkan hati agar kita tergugah. Seorang 1000 orang ahli ibadah, satu kampung, satu dusun, satu kota mati, Islam berkata, biarkan saja. Gak perlu sedih. Banyak yang lainnya. Tapi begitu satu orang ahli ilmu mati, Islam harus menangis. Nah, ini tantangan buat kita. Kita mau jadi ahli ibadah atau kita mau menjadi ahli ilmu. Jadi, dan Rasulullah itu kata, perbedaan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu adalah seperti keutamaanku sedengan seorang yang terendah di antara kalian. Bayangkan. Rasulullah menunjuk semacam itu. Perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku, katanya Rasulullah, dan antara orang-orang di antara kalian yang paling rendah, di antara para sahabat yang paling rendah. Itu perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Nah, sekarang hidup itu pilihan, kita mau jadi ahli ibadah atau kita mau jadi ahli ilmu. Ahli ibadah melakukan sesuatu itu karena mencari pahala. Dan karena takut dosa. Itu ahli ibadah. Tapi ahli ilmu melakukan sesuatu, itu karena ingin mencari ridhonya Allah. Dia sudah tidak peduli sama pahala lagi. Yang penting Allah senang. Ini beda. Seorang ahli ibadah perlu ditakut-takuti. Reward and punishment. Nek kon ngakoni kon kentuk surga. Nek kon gak ngakoni kon kentuk neraka. Tapi seorang ahli ilmu enggak perlu ditakut-takuti karena sudah ada ayatnya. Yang takut kepada Allah itu hanya orang yang berilmu. Enggak perlu ditakut-takuti karena dia sudah paham. Hidup-hidup pilihan. Nah, sebenarnya dengan huruf ini saya ingin mengajak untuk kita pindah ke ahli ilmu. Jangan mau jadi ahli ibadah. Ya dua-duanya. Jangan. Ahli ilmu itu pasti juga ahli ibadah. Ahli ibadah itu belum tentu jadi ahli ilmu. Semacam gini, tapi maaf, ini perbandingan mungkin ekstrim, mungkin lebih gampang dimengerti. Semacam tukang sapu dan direksi. Seorang direktur bisa nggak nyapu? Bisa nyapu. Tapi seorang tukang sapu belum tentu bisa jadi direktur. Bedanya di mana? Di ilmunya. Seorang ahli ibadah mati hidup dia UMR. Tapi seorang ahli ilmu dia bisa memilih seberapa besar yang dia inginkan. Pak tukang sapu paling dukur UMR. Dia nggak bisa menuntut lebih. Tapi seorang ahli ilmu, oh iki pahala ini sampe ini, iki pahala ini sampe ini. Kenapa aku repot-repot ini? Iki apa? Dia bisa memilih. Oh iki sewu, iki rongewu, iki loro, iki siji. Apa milihnya sama-sama? Ya Allah aku mau yang 1000. Laktok. Ahli ibadah gak bisa sebetulnya. Jadi ini yang harus sebenarnya disebarluaskan. Karena jarang banget hadis mengenai ilmu itu disebarkan. Kita selama ini sering dicekoki untuk jadi ahli ibadah. Ahli zikir. Ahli zikir dalam kelas ibadah. Dalam kelas ahli ibadah. Jadi zikir secara lisan yang kita enggak ngerti. Iya. Jadi ini kita sudah waktunya untuk berubah kurikulum. Jadi saya enggak peduli. 2 orang, 3 orang, 5 orang, 1 orang, 100 orang. Ayo jadi ahli ilmu. Jangan mau jadi ahli ibadah. Karena kita gak ada harganya jadi ahli ibadah. Kita cuma jadi pemain figuran. Selesai. Buktinya, 1000 orang satu kampung ahli ibadah mati. Katanya Rasulullah, masih banyak yang lainnya. Gak perlu bersedih. Kasalannya mati 1000 loh. Maksudnya ahli ibadah lihat 1 juta. Loh lunas. Tapi seorang ahli ilmu meninggal 1. Tapi ya gitu, untuk menjadi ahli ilmu tidak semudah dan banyak tantangannya. Itu memang risiko yang harus ditempuh. Nah ini dari sejak review. Ternyata dengan kita mempelajari kode huruf hijaiyah, satu, memang kita harus disupport dengan teknologi, disupport dengan knowledge yang mencukupi, fisika, biologi, matematika, pengetahuan umum, harus, karena isinya hampir 60%, 70% kalau nggak salah, isinya Al-Quran adalah mengenai sains, 30% baru masalah akidah. Dan seperti diomongkan oleh Rektor Al-Azhar Mesir, ulama kita terlalu banyak membuang waktu, Mubadir, ratusan tahun cuma ngublok-ngublok yang 30%. Akidah diputar, dok. Dan akhirnya saya jawab, ya gimana dia mau mikirin fisika, Pak? Orang otaknya nggak ada fisikanya sama sekali. Apa yang diucapkan seseorang itu, apa yang ada di otaknya. Seorang juru masak pasti ngomong masalah masakan resep. Seorang fisikawan, pasti dia pasti ngomongnya fisika. Seorang ahli fikih, pasti ngomongnya fikih. Sebenarnya di sini dibutuhkan kolaborasi ya, kerjasama. Antara ahli fisika, ahli kimia, ahli fikih, ahli tafsir ini. Untuk membuka Quran bersama-sama. Tapi kita kadang-kadang ego, seperti yang diomongkan oleh Imam Ghazali. Penyakitnya orang berilmu satu, debat. Neka aku, on. Nek ke aku, kon ningiru. Nek kon, aku tak minggir. Kenapa kita gak jamaah? Dan ini sudah penyakit. Dan kadang-kadang orang gak sadar kalau terjangkiti hal tersebut. Dan itu banyak. Nek kamu sama dia, ya itu. Padahal, kita lihat orang beragama lain yang sama sekali bukan Islam. Kita toleran. Ini aneh. Kita lihat orang Nasrani mau AIUEO, kita nggak berpusing. Tapi begitu saudara kita bergerak gini, oh itu loh NU, kita lebih sakit hati. Ini aneh. kita lihat orang Buddha, kita lihat orang Nasrani, kita lihat gini. Mereka melakukan kebaikan, kita senyum. Mereka mau gini, kita cuma enggak ambil pusing. Mereka gini, kita cuma, oh iya benar, Quran yang ngono. Tapi begitu saudara kita yang melakukan, gara-gara perbedaan, entah masa, entah apa, kita langsung mengejar. Aneh. Dan itu memang skenarionya sudah seperti itu. Pak, nek sampean bener nang ini, aku bisa nyobong nang ini. Dan kita sudah tahu hasilnya. Itu khusus. Untuk level ke atas, ini sudah kan harap nyerang deh. Aku tak ngentai sini. Ulama pun semacam itu. Aku harap nyerang kono. Yang sana pun sudah menyiapkan strategi untuk ngebunuh daerah sana. Jadi sama-sama terbuka. Antara iblis dengan ulama sudah sama-sama terbuka. Jadi udah ada dealing tersendiri. Untuk level tertentu. Aku tak siar daerah kono. Tenang aja, kan gak bisa berhasil. Daerah kono tak tutup. Loh entah, ulama ini ngono kurang beling ini, ikin-ikin. Paling ngono itu mengarik si jiluru. Iku pun kone iling, aku sing nuruk no day. Aku sing malek no day. Itu jadi iling. Udah-udah apa? Sejauh-jauh kok udah apa ya? Perang terbuka. Raja ini jin ngapain. Jadi bukan, kita sudah mulai perang mental. Perang urat saraf, perang-perang. Sudah bukan perang fisik lagi, ini juga berlaku. Dan ini memang harus makan ini disiapkan semua akhirnya ini balik ke sini jadi dengan teknologi dengan knowledge dan penguasaan bahasa minim paling enggak 3 bahasa untuk mendalami Al-Quran. Jadi palingnya bahasa Timur, bahasa Barat dan bahasa Arab. Karena memang skop bahasanya di sini bahasa Arab. Jadi itu sesuatu yang vital, kita mau gak mau memang harus paham bahasa Arab. Jadi kalau kita buka Quran, kita sendiri gak sama sekali nol putul bahasa Arab, gampang dibujui. Yang pasti nengono, gampang dibujui. Mudah ditipu. Dan satu juga, ada orang ngomong Arab cacicus, gini. Kita langsung taklit. Ngomongnya pasen. Dan kita langsung ngejar. Agama ini wong ini mesti api. Jangan salah sangka. Kristen Orthodox yang ada di Syria, semua siarnya memakai bahasa Arab. Dan bahasa mereka Arabnya, ayo bodoh-bodoh fase. Saya berani ngomong, mungkin fasean sana. Jangan sakit hati. Karena yang bikin kamus Al-Munjid pun, bukan orang Muslim. Itu orang Yahudi. Orang Bani Israel. Dan seluruh pondok di dunia, kiblatnya adalah Al-Munjid. Jadi kamus yang kita pakai untuk menelaah agama kita, kamus yang kita pakai untuk menelaah Quran, itu yang membuat adalah orang di luar Muslim. Dan itu ditelaah oleh ulama kita. Tapi yang mencela nggak punya solusi. Akhirnya mereka bikin lisanul Arab. Lisanul Arab terlalu bertele-tele. Sehingga nggak laku. Ulama kita kadang-kadang nggak memahami. Mana secara sains, mana ngomong secara akidah. Kalau sudah ngomong secara sains, semua harus simpel. Sehingga Al-Munjid pun diprotes oleh ulama-ulama yang nggak paham. Itu Al-Munjid salah. Setiap ngomong ini nggak ada bismillah. Setiap ngomong ini nggak ada gini. Setiap ngomong ini. Nah kalau ngomong seperti itu, buku yang Al-Munjid setebal sekian, ditambah ngomong bismillah, sampai anu. Wah, itu dari sama ini. Sehingga lisanul Arab yang menulis semacam itu akhirnya nggak laku. Nah, ini sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Kadang-kadang kita tadabur tadi. Salah menempatkan apa yang kita perlukan di situ. Dan kita kadang-kadang terlalu memaksakan sesuatu yang tidak ada kompeten di situ. Sehingga apa? Orang ilmu pengetahuan, iki opo buku ini. Nggak layak. Sehingga jangan salah kalau itu akhirnya disingkirkan. Karena tidak memenuhi kaidah-kaidah yang ada di dalam Quran. Nah, kaidah yang di dalam Quran diterjemahkan oleh orang Barat adalah metodologi ilmiah. Al-Baqarah pada waktu Nabi Musa ngomong dengan bangsa Bani Israel masalah penyembelihan dan betina. Itu full metodologi, metode ilmiah. Tapi karena kita sudah jengkel dengan bangsa Yahudi, kita sudah jengkel dengan Bani Israel, sehingga kejengkelan itu menutup mata batin kita, sehingga kita akhirnya melihat Al-Quran tidak dengan cara yang jelas, clear. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu membuat kamu bertindak tidak adil. Kita disuruh benci bangsa Yahudi, Israel itu adalah akhlaknya, bukan bangsanya. Karena makhluknya itu ciptaannya Allah. Dan ingat, istrinya Rasulullah yang seorang pun ada yang dari Yahudi. Dan itu berarti ahlul bait. Jadi yang kita gak boleh benci mereka secara human. Yang kita benci sama mereka itu ada akhlaknya. Karena Rasulullah diutus itu nomor baik akhlak. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan untuk mencela, untuk dipelajari. Jadi apapun yang ditulis di Quran, itu adalah untuk pelajaran. Yang berhak melaknat itu hanya Allah. Pembacanya jangan. Karena kita dari sini akhirnya udah pengetahuan mengenai tarikh, terjemah Quran, fikih. Dari sini akhirnya kita ketemu. Dari huruf jaya, ternyata kode huruf, kita nanti bisa nemukan usul nahwu sama usul shorof. Jadi jangan kaget nanti Bu Sofia. Saya akhirnya menemukan usul nahwu dan usul shorof. Bagaimana teori nahwu shorof itu tercipta? Dari mana di dalam Quran? Oh ini, oh ini, oh ini. Nah, tapi untuk metode kode huruf hijaiyah yang kita pelajari itu untuk bahasa Arab lama. Bahasa Arab yang dipakai oleh Rasulullah. Tapi kalau yang usul nahwu shorof sekarang, fikih dan nahwu shorof yang ada sekarang, itu untuk bahasa Arab modern. Beda. Makanya ini ada cukup berbeda. Kalau kita mempelajari kode huruf ini kita untuk bahasa Arab yang lama. Tapi yang untuk yang dipelajari Ica, yang di pondok-pondok, itu nahwu shorof untuk bahasa Arab yang sekarang. Agar bisa ditarik untuk keilmuannya. Agar nggak kehilangan. Jadi, nahwu shorof sekarang itu gondeli untuk ngerem bahasa Arab sekarang ini biar nggak keluar dari track. Bisa mereka ikat. Tapi kode huruf hijaiyah ini, kita nggak untuk ikat itu, kita langsung balik ke bahasa hadis dan bahasa Al-Quran. Itu ini spesifikasi. Tapi dari sini akhirnya ketemu tetap sama-sama usul nahwu dan usul shorof. Cuma anehnya sekarang anak-anak yang di pondok tidak diajarkan usul nahwu dan usul shorof, langsung nahwu shorof. Jadi kalau kita ke kode huruf ini kita belajar mulai ke usul nahwu. Sehingga setiap teori yang keluar dari nahwu shorof kita nanti paham. Oh iya, saling tetap ini, saling tetap ini. Dan ingat, nahwu shorof membutuhkan waktu 400 tahun minimum. Setelah Rasulullah meninggal 400 tahun, baru tercipta ilmu nahwu shorof. Sampai saat ini masih dikembangkan. Dan ribuan ulama. Kode huruf hijaiyah. Tidak lebih daripada 10 tahun. Harusnya kita sudah bisa memahami dan bisa membuka Al-Quran laro ibafi. Tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Dari situ akhirnya kita bisa terus kita bisa iptek berbasis Al-Quran. Ini yang harus dicapai. Jadi ilmu pengetahuan yang berbasiskan Al-Quran. Guru. Jadi nanti semua ilmu fisika, kimia, biologi, semuanya berbasiskan Al-Quran. karena semuanya sudah ada di Al-Quran dan nggak perlu berkias-kias. Itu. Dan kegunaan lainnya adalah pendalaman tafsir, sehingga kita lebih tahu apa yang dimaui Allah. Ketiga adalah aplikasi dan terobosan, crash program. Umat Rasulullah cuma punya waktu 60 tahun. Lain dengan umat-umat Nabi yang lain, yang sampai ratusan ribuan tahun. Jadi Al-Quran adalah untuk crash program, bagaimana dengan cara yang 60 tahun, kita bisa menyamai ibadahnya dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu contoh crash program adalah Lailatul Qadar. Kalau seumur hidup kita dapat 5 kali saja, berarti kita sudah saving 400 tahun pembelajaran. Kita dapat 10 kali, berarti sama dengan Nabi Nuh, 800 tahun pembelajaran. Ini crash program. Tapi karena kita nggak mengungkap Al-Quran secara sains, sehingga prosedur-prosedur itu banyak terlupakan dan nggak dipakai, sehingga kita bertele-tele dari alibadah muter nggak teko-teko ini. Seharusnya Quran mengajarkan Allah pengennya jelas harus nyampe, kita muter. Kenyataannya apa? Kenapa umat ini nggak maju? Kita sebenarnya berjalan di tempat urusi akidah tuh, tapi secara sayang kita siru. Itu harus dimaklumi. Kenapa kita kok nggak maju? Ngurusi akidah sama ngurusi uang. Nah, berbeda dengan pada saat keemasan Abbasiyah ya. Berbeda pada saat sahabat Rasulullah. Mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang yang berpengetahuan luas. Didampingi oleh Al-Quran. Jadi nggak salah kalau mereka maju. Karena setiap ilmuwan pada saat zaman Abbasiyah, rata-rata mereka habis Quran. Ahli kimia, ahli biologi, kedokteran, siapapun dia, ribuan kalau buka Google. Dibuka Google, ilmuwan muslim. Ratusan, Pak. Rata-rata mereka paham Quran. Itu perbedaan dengan kita sekarang. Kita sekarang boleh paham Quran, tapi nggak paham ilmu pengetahuan. Berarti pahamnya Quran adalah paham masalah akidah saja. Lah orang-orang yang paham ilmu pengetahuan nggak mau buka Quran. Karena dipikir isinya Al-Quran cuma masalah akidah. Sehingga apa? Nggak ada kesamaan persepsi dan nggak mungkin maju. Jadi jangan nyalakan siapa-siapa, kita nggak maju ini karena kesalahan kita sendiri. Ini yang ekstras program. Nah, akhirnya dengan tiga ini digabung, dengan pemahaman Al-Quran yang lebih baik, pemahaman Al-Quran dan hadis yang lebih baik, dan dengan tingkat efisiensi yang tinggi, kita sangat cepat untuk meraih akhlak yang diajarkan Rasulullah. Jadi umat Islam, yang dimaksud orang manusia yang berakhlak Rasulullah, tapi kelihatan canggih dan modern. Didelok enak, dijak ngomongnya nengno, tapi isinya betul-betul benar-benar akhlaknya Rasulullah. Pasti selamat. Terserah. Nah ini. Dan saya balik untuk ini. Ah, ini belum pernah saya bicarakan. Bagaimana cara mengaplikasikan buku ini. Ya pasti satu, baca bukunya dengan seksama. Itu hal pertama. Nggak mau buka, ya pasti kita nggak bisa. Iya, dan nyeneng narek kontan. Aja terlalu serius. Aurotik itu tapi kan di anak-anak ya. Jadi tetap, nomor satu, read carefully. Baca dengan sesama. Itu hal pokok. Yang kedua, kita harus mau bikin resume. Alif itu apa, ba itu apa, ta itu apa. Setelah kita bikin resume, paling nggak kita sudah mulai terisi sekilas oh ya robah anata ya, sehingga kecepatan berpikir otak kita bisa dipacu. Dan kalau resume ini sudah ada di dalam otak, saya sekarang berani berkata isi semesta ini tidak lebih daripada 30 hal sebanyak huruf hijaiyah. Bayangkan, dengan kombinasi 30 variabel bisa tercipta alam semesta. Kalau bahasa kitanya gampang. Katanya alam cerah, Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Isinya semesta ada di Quran kan. Oh isinya Quran itu loh, hurufnya juga gak lebih daripada 30 huruf hijaiyah. Kan gak ada lebih, alif sampai iya. Mungkin ditambahi tak marbuto kan. Jadi 31, ditambahi hamzah, ditambahi alif lazima, mungkin jadi 33. Tapi tetap, tidak lebih daripada 30-an. Ini adalah permainan probabilitas. Permainan teori kemungkinan. Kalau kita belajar matematika, kalau satu huruf itu mengandung 10 makna, kalau di dalam sebuah kata di Al-Quran terdiri dari 4 huruf, berarti N pangkat 10. Itu tercipta probabilitas 1.504.000. Jadi dalam satu kata di dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 huruf, jika satu hurufnya untuk teknologi saat ini bisa dimanai 10, itu sudah terkandung 1 juta lebih ilmu dalam satu kata. Nah, kalau kita sudah hafal beberapa resum, akhirnya apa? Pada saat saya sendiri belajar fisika, belajar kimia, belajar sosiologi, lihat kehidupan, lihat apa, kita nanti langsung enak. Oh, ini melubah. Oh, ini melubah. Oh, ini. Dan pada waktu kita belajar fisika, oh, ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Jadi semuanya akhirnya terkolek dalam satu tempat. Oh, tiba-tiba iki-ikiku, tiba-tiba iki. Oh, ternyata sama dengan Al-Quran ditulis ini. Satu lokasi. Dan enaknya satu, otak kita akhirnya enggak berubah, enggak penuh dengan berbagai hal, isinya cuma 30 bagian, sehingga semuanya sangat enteng untuk dikelola. Misalkan, saya sendiri waktu di Yosiwarisan belajar masalah kuantum fisik. Harusnya di situ bisa selesaikan dalam 3 tahun mungkin. Ternyata apa? Dipelajari, oh ini melbuda, oh ini melbuda, oh ini melburo, oh ini melbusa, ini melbuda. 6 bulan kelas. Dari situ saya baca Quran, oh kata ini ada ba, ada da, ini satu lokasi. Lihat kehidupan, gini. Setelah akhirnya semua terkumpul satu lokasi, kita enak. Oh iya, berarti ayat ini, kehidupan ini, teori ini, gila kodoh. Karena kita sudah satu lokasi, ini perlunya membuat resume ini. Tapi kalau kita sudah bikin resume tapi lokasinya masih berpencar, istilahnya manajemennya masih kacau, kita nggak akan muling. Ini mungkin salah satu sebab kenapa pada waktu saya nerangkan kata ani enak, begitu surip dewi-dewi, breng. Sama dengan Surabaya. Kenapa hal semacam ini? Karena kocar-kacir, datanya masih kocar-kacir. Kita melihat kehidupan, kita membagi sendiri-sendiri. Kita belajar ilmu, teori, kita pecah sendiri-sendiri. Kita membaca, belajar Al-Quran, kita pecah sendiri. Jadi data itu tercampur, nggak ngaruh apa, semburat. Tapi kalau kita sudah bagi semuanya itu 30, begitu itu di satu lokasi, langsung link. Begitu saya baca hukum Bernoulli, itu nggak lebih dari jinhao. Padahal dengan hukum Bernoulli kita bisa menciptakan tekanan pipa, jaringan minyak bawah laut, ini kita bisa bikin aerodinamis pesawat, cuma bermodalkan 3. Karena linknya ketemu. Jadi pada waktu saya belajar, oh Bernoulli, Arsimet, oh ini kan huruf ini, karena sudah satu lokasi. Jadi tolong bagi seluruh apapun di semesta ini alif sampai ya. Setelah kita membuat resume. linknya enak. Akhirnya apa? Laroi bafi. Gak ada yang kita gak tahu, gak ada yang tersembunyi, gak ada yang ragu. Semua dibuka sama Allah. Dan itu janjinya Allah. Bagaimana percepatan kita untuk lari ke level mutakin. Karena Al-Quran itu laroi bafi, itu untuk level mutakin. Waalaikumsalam. Bukan untuk level muslimin. Bukan untuk level mukminin. Bukan untuk level muklisin. Belum tertinggi. Ada yang lebih tinggi. Tapi cukup tinggi untuk secara umum. Mutakin ada level tertinggi untuk secara umum. Jadi buat resum. Setelah kita buat resum. Nah, baru kita back ke Quran. Jadi kita langsung setelah buat resum. Kita buka Al-Quran. Kalau kita udah buat resum, kita nggak mau buka Al-Quran, resume sak bukunya dibuang. Karena nggak ada gunanya. Terus-terang, buku ini untuk memancing seseorang buka Al-Quran. Dengan buka Al-Quran, multi-level marketing saya berjalan. Orang mau buka Al-Quran, saya dapat hasil. Nah, kalau saya sarankan, Al-Qurannya adalah yang Mushaf Utsmani. Karena di sini harokatnya lebih komplit. Harokatnya lebih komplit dan saya udah cek, cuma saya nggak mau sebut karena terus terang kalau kita buka Al-Quran ini, kalau kita mau nanti mau studi komparasi tapi bukan dalam rangka bisnis ya, karena selama ini kita Al-Quran adalah sebatas untuk didengar. Sing penting unine podo selesai. Tapi kita lebih daripada itu, kita mulai mengamati satu persatu. Baik bentuk huruf, bunyi huruf, dan harokat. Itu satu. Karena itu dipentingkan sekali, berarti saya sarankan pakai Mushaf Utsmani. Dan enaknya Mushaf Utsmani satu, seluruh halamannya di seluruh dunia ini sama. Jadi sekali kita ngomong, Surah Yasin, halaman 400 sekian, buka, hari sama. Itu lebih enak. Dan Mushaf Utsmani yang mengeluarkan juga pemerintah Saudi. Nggak ada fitnah. Dan Mushaf Utsmani ini adalah turunan dari kitab 4. Jadi setelah Sa'id bin Sabit berkumpul pada zamannya Utsman bin Affan ya. Pembukuan. Sekali begitu seluruh sahabat-sahabat sudah dibukukan, maka dibuat 4 Mushaf, 4 salinan. Satu di Medina, satu di Mekah, satu di Mesir, satu di Baghdad. Ini yang dikopi. Jadi Mushaf Utsmani. Jadi insya Allah free of hassle. Gak ada troublemaker di dalamnya situ. Terus kedua, setelah kita ngamati Al-Quran, mulai kita belajar untuk aplikasi. Cari satu kata di dalam Al-Quran. Yang simpel, yang sering kita dengar. Dan kalau bisa dipahami oleh kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Itu penting. Seperti kita tahu bahasa Arab itu merupakan satu kata merupakan turunan dari kata yang lain ya. Karena kalau kita enggak paham kaidah dalam bahasa Arab, ya kacau juga sebenarnya. Karena yang kita pelajari Quran itu sebenarnya bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya bahasa Quran ya bahasa Arab. Cuma bahasa Arab yang kita bahas ini adalah bahasa Arab yang Quran, yang ada di dalam Quran. Dari kita mengendai kaidah dalam bahasa Arab, akhirnya kita mempelajari untuk akar kata. Nah, misalkan gini, kata al-ard, bumi. Kalau kita langsung paham akar kata, ternyata ard itu alisnya kan huruf gak terlalu ini ketemu huruf roh dengan do kata rido. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyimpang, berbagai hal yang menyimpang, berbagai hal yang menyenangkan, berbagai hal yang bertentangan, berbagai hal yang berlawanan. Lah karena ada alif itu bermakna satu, nomor satu paling. Nah ini, kalau kita belajar nahwu sorof ini nggak pas. Karena ini bukan fi'il amr. Nggak, katanya di nahwu sorof, kalau ada alif jirbal harusnya kan fi'il amr. Kataba, akta. Tulis, jadi tulislah. Itu. Makanya, akhirnya di sini kita jauh lebih luas bahasanya daripada nahwu sorof. Karena nahwu sorof itu bagian dari juga kecil dari ilmu fikih itu sendiri, bukan segala-galanya. Nah, kalau kita sudah tahu kata rito, roto, akhirnya kita paham. Kalau Allah sudah rito, berarti Allah itu nggak nurut aturan. Allah nggak nurut pakem, karena pidewi. Jadi Allah, tapi memang Allah berhak untuk melakukan sesuatu tanpa ada batasan. Kita nyari rezeki, mancing. Rencananya nih secara logik dapat ikan satu. Kebetulan Allah pas itu mancing sakapali. Sah-sah saja. Kita mau cari ini, Allah pas itu. Dua pasuk. Kadang-kadang kita dibuat gila dengan kegiatan Allah. Kita gak siap mental. Dapat ini, rencananya dapat rezeki 1 juta. Gak tanya dapat 1 M, 2 M. Karena akhlak gak kuat, akhirnya gila. Tuh, semuanya tuh. Nah, akhirnya juga jangan heran, kalau arti, art, segala sesuatunya paling bertentangan, segala sesuatunya paling menyenangkan. Di mana hidup paling menyenangkan? Di art. Gak ada yang paling menyenangkan. Di mana yang paling banyak penentangan? Di art. Di mana yang paling dilaknat? Karena melaknat orang itu juga nyenang. Orang ngejar. Enak. Di sini kita. Jadi dengan kita asal kata-kata ini, kita akhirnya paham. Oh, yang namanya art. Bumi. Jadi ya, memang di sini tempat penentangan. Di sini tempat paling menyenangkan. Di sini tempat berbagai hal paling-paling gak beres. Di sini tempat paling warna-warni. Nanti dibahas untuk dok, coba dilihat. Paling semuanya paling dok di sini. Jadi, kalau kita sudah paham seperti ini, kita lihat bumi, kita lihat kehidupan, oh gini, memang itu sudah sunatullah. Dan kita nggak perlu emosi, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu apa. Ada orang homo, ada normalnya laki dengan perempuan. Karena ini semuanya tempat penyimpangan, wong golek seneng. Ada orang homo, ada orang lesbi. Ya yes, memang ngene di bumi. Ya yes, sudah. Tuh. Akhirnya kita lari ke kata marif. Sakit. Orang yang sakit itu berarti sesuatunya pasti ada yang nyimpang. Warna-warni banyak macam menyenangkan. Lah akhirnya karena banyak menyenangkan banyak warna-warni, disitu kita kata dolin, sesuatu yang menyesatkan. Makanya Rasulullah jangan terlalu banyak tertawa, nanti hati menjadi keras. Dalam artian kalau kita terlalu banyak dok, nanti kita lupa untuk sop, lupa untuk tunduk. Dengan kita paham ini, kita udah simpel sebenarnya. Lebih simpel. Akhirnya kita bisa menggunakan ilmu yang ada di situ. Dok, karena bertentangan, cross kan? Nah, kita nggak usah aneh. Udah sunatullah. Agama apa yang simbolnya cross. Itu udah pasti dok. Tapi mereka menyenangkan memang. Dijelok nyenang no, ayu-ayu, rapi-rapi. Putih-putih. Wangi-wangi. Malam minggu mesti nyekel buku. Dijelok rapi. Soal rapat tak cekak. Allah kan nyenang lah dijelok. Tapi itu nganggar aki dasari. Apa? Aurat. Allah alam. Memang itu. Temannya di. Makanya di gereja itu kan betah ya malam minggu di sini. Itu bukan apa-apa. Itu sudah sunatullah. Jadi nggak usah di apapun itu udah dok. Apalagi yang ini, Hitler, si nasi mulai nasi. Do penyimpanan penyakit. Apalagi do swastika. Jadi kita nggak perlu ngotot, nggak perlu nentang. Allah sudah menulis satu wah, dia menamakan mereka, dia memberi simbol mereka itu udah. Aku ini gelo nyimpang, aku gelo nyeneng no. Terus kenapa kita repot? Itu simbol. Lah simbol-simbol itu masuk dalam pengertian dal. Din, petunjuk. Makanya dinul Islam, semuanya memakai simbol-simbol. Semuanya memakai amsal. Semuanya memakai kiasan. Tapi balik lagi, kiasan di dalam Al-Quran itu dibuat untuk orang-orang yang berilmu. Untuk orang-orang yang gunakan akal. Amsal ini dibuat bukan untuk lil muslimin. Amsal dibuat bukan untuk lil mutakin. Amsal dibuat bukan untuk lil muslimin. Mukmin bukan. Untuk orang yang berakal. Untuk orang yang berilmu. Jadi harus tegas memilahnya Al-Quran. Karena spesifik sekali. Ini sudah ketemu. Jauh lebih mudah. Ingat lagi. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya kita cross-check. Setiap kita mengambil kata satu di dalam Al-Quran, buka buku, resume sudah ada di otak, cari. Cepat. Jadi kita bikin tabel. Al, alif, ro, do, o, al itu yang definitif. Alif, paling atau poros. Roh berbagai hal, roh bisa juga putaran, roh menyenangkan, menyimpang, gunakan. Jadi akhirnya apa? Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan. Dari sini kita juga bisa akhirnya mengambil keterangan. Secara simpel, dari sini akhirnya kita bisa lari ke fisika. Misalkan alif artinya boros, dari tegak. Roh putaran, roh menyimpang. Memang benar bumi kita putarannya nyimpang. 23,5 derajat. Enggak ada planet yang seperti bumi. Akhirnya satu kita secara akidah masuk, secara sains masuk. Quran adalah buku untuk tingkat tinggi. Quran adalah buku dengan high-end, teknologi terakhir. Jadi jangan berharap lebih dari Al-Quran kalau kita membuka tanpa dibantu peralatannya pada zamannya. Karena Al-Quran adalah mengikuti perkembangan zaman. Quran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita harusnya lebih canggih daripada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Karena mereka ilmuwan. Zaman mereka gak ada komputer. Justru itu kita harus respect sama mereka. Gak ada komputer bisa otaknya segitu cerdas. Tapi kita juga akhirnya jangan sampai terlena. Harusnya dengan bantuan teknologi, kita jauh lebih canggih daripada mereka. Ini suatu keharusan. Karena mereka sendiri, yang namakan imam itu sebenarnya kita-kita sendiri yang salah. Mereka bukan imam. Karena mereka berdiri mereka imam. Imam kita tetap satu, Rasulullah. Mereka ilmuwan. Karena saya baca ada asar keterangan pada saat mereka masih hidup disebut imam. Mereka langsung jatuh tersungkur istighfar habis-habisan kepada Allah. Tapi balik, karena kita hidup di bumi, ars, di mana semua tempat penyimpangan, akhirnya normal kalau kopral itu lebih keren timbang jenderal. Jenderal gak sebelum disebut imam, kopral yang ngecok-ngecok lagi lho imam. Ini kesalahan fatal. Tapi kita diajari akal Islam. Kalau kita menemukan sesuatu yang lebih canggih, yang berasal dari mereka, itu kita harus respect. Menghormati kepada yang lebih tua. Tapi karena mereka orang yang waro, sederhana, Imam Impar ini berkata apa sih? Kalau kamu menemukan sesuatu yang lebih baru, buang punya saya. Fair kan? Karena mereka ilmuwan, mereka tahu semakin zaman pasti semakin maju. Tapi bagi kita zaman sekarang, kalau nggak ada mereka, kita nggak mungkin jadi kayak gini. Jadi sebagai akhlak yang bagus, kita harus masih menghormati. Jangan kita nemu yang bagus, mereka buang. Enggak, Islam enggak mengajarkan semacam itu. Islam mengajarkan akhlak yang baik. Dan yang paling berat adalah fokus dan zero mind. Al-Quran seperti penciptanya. Al-Quran itu cemburuan. Coba dilakukan ini, terus kita meleng ke kegiatan lain. 5 menit aja. Kita balik ke sini, bang. Begitu juga dengan Allah. Allah hanya mau hati kita diisi hanya Allah. Kalau ada yang lainnya, Allah maha baik hati. Ya wis isi dan sendiri. Aku tak betul. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Prinsip-prinsip dasar dari keimanan. Kadang-kadang kita terlalu meremehkan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita cerdas, dengan kita mengisi hati kita hanya dengan Allah, justru disitulah hebatnya. Berarti hati kita berisi dengan segala sesuatu. Karena apa? Yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Tapi kalau hati kita terisi dengan harta, hati kita terisi dengan istri kita, hati kita terisi dengan suami, Allah keluar. Yang ada cuma apa yang di situ. Kita kelihatannya cukup, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita isi dengan Allah, kita isi, Allah mengajarkan kita isi Quran, akhirnya kita terisi semuanya, nggak takut lakofun, nggak ada ragu, nggak ada ini, itu janjinya Allah di situ. Pada waktu Nabi Adam diturunkan, diajarkan kalimat untuk bertobat, Allah kan janji. Iblis apapun nggak bakalan bisa menyimpangkan kalau udah dasar-dasar keimanan ini udah settle. Dan Allah janji, lakofun, nggak ada keraguan, nggak ada khawatir. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu sudah kepastian. Tapi banyak di antara kita, wah bondo gue sakit. Kemana nana, kemana putu cukup tenang. Dan saya banyak sering ketemu orang, mohon maaf, agamanya dukur. Pak, uripku tenang ini. Berarti aku sebenarnya. Salah benar itu bukan karena tenangnya Bapak. Salah benar itu nek wis nurut Quran di hadis. Pernah enggak ketemu orang gitu? Urusnya udah tenang, wis merasa mampu, kaya, agamane wis iki, oh iki lah wis bener. Aja kate ngurus aku. Gak bisa, itu bukan patokan. Patokan yang benar harus balik ke Quran dan hadis. Dan ketenangan itu harus berasal dari situ. Sehingga karena Allah maha cemburu, kalau kita merasa tenang dengan harta kita, kita merasa tenang dengan istri atau suami pasangan kita, kita merasa tenang dengan anak kita, janjinya Allah satu. Pada saat kamu merasa tenang dengan hal tersebut, saat itulah Allah pasti mengambil. Ini sebuah sesuatu yang sudah, apa ya, real dan pasti terjadi, tapi kita kenapa kader apa aturan-aturan keimanan ini enggak diaplikasikan, enggak dipegang teguh. Sehingga banyak kan pada waktu kita udah tua, kita udah merasa tenang dengan harta kita, pada saat itu Allah pasti nyabut. Dan apa? Dicabut kita dikasih stroke. Mati gurung anak rebutan warisan di depan kita. Dicabut, pada waktu umur tenaga udah habis, tahu-tahu kita dibikin bangkrut oleh Allah. Mau usaha lagi, tenaga sudah nggak ada. Akhirnya apa? Stroke. Terlalu banyak contoh hal itu. Dan itu janji Allah. Pasti dipenuhi. Dan pasti terjadi. Tapi kita tetap aja ngotot. Nah, itu pilihan. Nah, kadang-kadang ini kadang-kadang kan sudah nggak perlu dipelajari lagi karena Quran sudah jelas. Tapi ya inilah, aku sudah ada dealing. Kau nilingi ki, aku sing lalai lagi. Itu sudah buka tugasnya dia apa itu sudah terlalu jelas buat kita. Karena ini kita buat skenario, buka rencana. Oh, ya mau organisasi ini apa di? Kini nggak planning yo. Oh, yo aku ini. Kita lupa untuk membentengi terhadap skenarionya iblis. Kita lupa kalau ada siap yang membatalkan kita, berusaha untuk menghalangi kita. Kira-kira kita nggak perhitungan. Padahal Allah sudah jelas. Itu musuhmu sing utama dan jelas. Itu musuh. Nah, di sinilah kita harus pintar-pintar ngatur strategi. Kira-kira kita lupa kan? Bahwa kita punya musuh abadi. Sehingga jangan salahkan kalau kita frustasi di situ. Dan mereka sudah dealing. Kalau ada orang yang stop, mereka akan bantu dalam kebaikan. Kenapa? Dengan dasar keimanan yang salah, tapi ditutup oleh tingkah laku yang baik, itu siar untuk iblis. Nah, melalui sing detik kalau uriberasi. Orang semua yang dipakai. Tapi dasar keimanannya dibalik. Kalau uriberasi, kalau wong wangi, kalau wong guna ati padha ganteng, wanu, kalau nyekel kitabe dengan rasa bangga. Semua yang baik diaplikasikan oleh iblis kepada mereka. Utama, untuk siar. Agar semua orang berbondong-bondong ke hal tersebut. Bagi kita yang dasar keimanannya sudah benar, kesempatan iblis cuma satu, karena sudah satu. Hadis sudah tidak bisa dibantah. Iblis nggak mungkin bisa membuat seseorang yang sudah muslim menjadi syirik. Nggak mungkin. Sangat susah sekali. Kenapa iblis nyari yang susah? Karena sudah hadis ngomong gitu. Kalau iblis berjuang di situ, dia nggak bakalan dapat konsumen. Yang disikat apa? Akhlaknya. Akidah wis bener. Keimanannya disikat. Ojo resiah. Ojo ngini. Sehingga apa? Uang kena sedelah awet diri. Gak mungkin kita bisa dibuat siar. Dan itu kejadian saat ini kan. Kita sebedar bumi. Dan orang melihat kita itu gak karuan. Iblis akhirnya dapat dua-duanya. Wah itu menang-menang. Akidahmu bener. Gak mungkin gak konewek. Sampai level mutakin, sampai level mutisin, tetap sampai tetap. Padahal kita sudah jauh lah, kebersihan sebagian dari iman, ini sebagian dari iman, malu sebagian dari iman. Bahwa kita sudah tahu rezeki ku sing bagi Allah, enggak mungkin ketuker, enggak mungkin ngene, tapi kita masih ngotot, kadang-kadang kita masih ngene, kok duit dibuji uang dikit ngamuk-ngamuk, stres, stroke. Sampai dibelani kursi. Tapi enggak semua gitu. Masih ada yang kuat. Sampai ditinggal. Belani sampai soro. Ada-ada wangnya. Karena semua sudah jelas. Tapi kita enggak mungkin nyalakan. Karena kita hidup di dot. Di tempat yang nyimpang. Jadi makanya kita nggak boleh mencela seseorang, karena itu semuanya sudah skenarionya Allah. Makanya kalau Allah sudah sayang terhadap salah satu makhluknya, dia dipahamkan dengan urusan tim, sebuah petunjuk, sebuah simbol. Lah kita bisa merefleksikan diri kita sampai seberapa jauh kemauan kita terhadap Al-Quran dan Hadis. Itu pun bisa untuk menilai seberapa besar Allah sayang kepada kita. Kan simpel kan sebenarnya. Kalau Allah tidak suka dengan salah satu makhluknya, dimudahkan dia dalam urusan jin. Kalau semua sudah dibikin mudah, kita pasti senang. Orang benci matematika itu karena nggak mudeng nih matematika. Tapi kalau orang sudah senang paham matematika, wis pembina, hitung-hitungan. Sama dengan kalau kita sudah dimudahkan dalam urusan din, kita pasti menyukai din. Dan din itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga kita bisa nilai seberapa jauh kesenangan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Ya sebesar itu sebenarnya Allah sayang kepada kita. Jadi nggak usah mikir yang mulu-mulu sudah. Kalau kita ingin tahu seberapa besar sayangnya Allah kepada kita, ya kita tinggal lihat seberapa besar perhatian kita terhadap Al-Quran dan hadis. Dan itu dikuatkan oleh hadis juga. Rasulullah hanya meninggalkan dua hal. Kan? Dua hal. Quran dan hadis. Dan Rasulullah tidak meninggalkan dirham. Tapi barang siapa yang sudah mendapatkan ilmu keduanya ini, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Simpel sebenarnya. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang lain. Kita din itu perhitungan kita sudah bisa ngitung diri kita sendiri. Mbah itu kiai, enggak tukang becak, entah itu kita diantem. Orang satu dunia itu loh, murtad itu loh, kurang ajar. Dia bisa ngitung. Orang lain enggak perlu ngitung. Kadang-kadang yang ngolokkan jauh lebih buruk daripada yang diolokkan. Itu hadis. Dan pasti balik kepada yang ngolokkan. Itu sebuah hukum Allah. Kita ngolokkan seseorang A, pasti kita besok jadi A. Jangan usah dibantah. Otomatis itu prosedur ya. Kita terlalu banyak ngomongkan orang kafir, dan kita nggak tahu data. Sudah pasti dijamin, kita nanti pasti kafir. Tapi secara tersembunyi. Terbuka total setelah nanti hisab. Jadi, itu aturan-aturan yang sudah dipenuhi. Ya. Dengan cara seperti itu, kita kalau sudah fokus, sirumen atau apa, kita akhirnya jelas melihat sesuatu. Jadi jangan salahkan kalau kita blank karena kita hal terakhir ini. Tidak fokus dan tidak sirumen. Kita sudah ada prejudis. Oh, ini pasti ini. Oh, ini salah. Oh, ini benar. Sudah tidak sirumen. Hilang. Ini ternyata. Iya. Kenapa hal semacam ini kok selama ini kita agak susah untuk mencerna isi buku. Nah, setelah kita mencari isi buku, Quran, dicocokkan di buku, hal yang terakhir adalah mencari hadis yang berhubungan dengan kata tersebut. Nah, di sini kita dapat keutamaan banyak. Satu, kita mau belajar. Kedua, mau buka Quran. Ketiga, mau belajar hadis. Jadi kita total. Mencari hadis yang... Enggak. Misalkan kita tadi membahas kata masalah bumi. Cari hadis yang masalah tentang bumi. Sehingga kita bisa mencocokkan makna hurufnya. Tidak bertentangan dengan hadis yang ada. Tapi ternyata benar. Orang dari ternyata permainan tok kan sesuatu yang menyenangkan ya permainan tok sesuatu yang melalaikan perhiasan bermegah-megahan kesenangan yang menipu tok semua. Nah kalau kita sudah cocokkan tiga semua kok nggak bertentangan, insya Allah akhirnya kita manfaat. Mata ulur jadi kan semua akhirnya single kan? Tapi kalau prosedur sepanjang itu tadi nggak dilakukan, kita cuma awal-awal iki opo tanpa kita dapat metodologi saya jamin. Tapi memang guru yang diajarkan Pak Didi itu untuk menguraikan Al-Quran lebih enak daripada panjang lebar itu ide yang tentang arti yang sebenarnya. Ya, kita langsung aplikasi ya. Langsung aplikasi penggunaannya. Dapat titik kan langsung. Jadi dot penyimpangan, penyakit, dan jadi paham. Begitu lihat Al-Quran, kita sudah bisa mengurai. Tapi ya gitu, prosedur yang tadi harus main nanti misalkan Pak Munir ya, mencari huruf sin lebih komplit lagi ya. Tulis sin, cari kata dalam Al-Quran, sin apa? Diperdalam di situ. Spesialis huruf sin. Enggak ada yang salah. Karena man koro abarang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, dia akan mendapat satu kebaikan. Dan kebaikan itu pecah menjadi 10. Itu sebenarnya hadis ini masalah huruf juga. Huruf ini satu, dari satu pecah menjadi 10 makna. Dan tiap satu kebaikan, 10 kebaikan ini punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, Pak Muni juga gitu, sin, perdalam. Sin maknanya apa? Setiap nanti sin pecah menjadi 10 makna, ini punya fungsi sendiri-sendiri. Sehingga ini nanti kalau diperdalam, wah, kita ngono gesengin ini. That's it, simple. Tapi memang karena Al-Quran itu pemahaman, untuk skill harus dilatih secara berulang-ulang. Nah, perbedaan antara pemahaman dan skill seperti orang main gitar. Orang yang paham musik, satu, dia dengar lagu, oh ini chord iki. Tapi skill dia harus belajar banyak untuk pegang alat. Karena paham pun kalau dia nggak belajar skill, nyekel chord, pegang chord, tetap aja dia nggak bisa main musik yang bagus. Tapi begitu dia udah bisa pegang chord, ngerti chord, luar biasa. Ada orang nyanyi ya, oh kalau C mau F mau ke C harus masuk ke C7 dulu. Kalau mau ke G berarti harus G7 dulu atau F. Itu udah. Itu pemahaman. Skill harus dilatih. Pemahaman masalah sin bisa dibaca. Skillnya harus dilatih bolak-balik. Akhirnya nanti bukan sakti, yang namanya bukan sakti, tapi memang terampil. Oh, ini ngene mesti kongkong ini, ngene. Itu bukan sakti, tapi itu sebuah kepastian karena teori, metodologi yang sudah bisa dipastikan. Nek geni mbok siram banyu genine cilik mesti mati. Itu bukan sakti. Tapi dalam api kapasitas besar kita kasih air mesti tambah gede genine. Itu bukan sakti karena metodologi. Karena dia terpecah. Oksigen dan oksigen sudah pecah karena suhu tinggi dan oksigen memacu untuk api yang lebih besar lagi. Itu sakti, tapi metodologi. Nah, kalau ini sudah tiga-tiganya, akhirnya apa? Kita dapat apa tadi? Fisika, astronomi, bumi kita dapat. Bahwa poros bumi menyimpang. Secara akidah kita dapat. Al-Quran kita sudah buka. Hadis sudah kita buka. Semuanya dapat ya. Itulah, kita sudah mendapat bagian yang sangat besar. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Terserah mau diapakan bagian yang besar. Ah, ini waktu pembelajaran. Tergantung kecerdasan dan semangatnya. Jika satu huruf satu minggu, maka paling enggak butuh 30 minggu. Kalau itu ada review ada apa, paling enggak butuh 2 semester. Tapi kalau semangat banget, mungkin seminggu bisa 2 huruf. Tapi catatannya satu, fokus di romain. Sanggup enggak kita meninggalkan hal lainnya? Al-Quran sama Allah nantang. Sanggup gak meninggalkan dunia? Sanggup gak kamu tinggalkan sini untuk balik ke Quran? Kadang-kadang kita gak mau memilih, tapi kita minta semua. Pengen ahli ilmu, pengen ini, buka Quran enggak, buka hadis enggak, cuma ngrungono wong yang ngomong tanpa ada tantangan tersendiri. Selamanya alibadah. Dan enggak enak dari alibadah. Sing enak dari alilmu. Alilmu apapun didoakan. Ya. Malaikat, alibadah kalau yang mana. Jangan mau jadi ahli ibadah. Jadilah ahli ilmu. Quran, agama Islam adalah gudangnya ilmu pengetahuan. Tapi iblis tahu itu. Sehingga tugasnya dia satu. Ojo sampai orang muslim ini. Harus sinau di alang-alang ini. Harus sinau kalau telepon. Ya mau nak proyek ini. Tak iki loh ya. Buat tinggal mana, aku gak janji loh ya. Ya betul lah, itu pilihan. Lah, Al-Baqarah, kalau kamu ingin aku, maka aku ingin kamu. Jelas kan Allah. Pada waktu kita sudah diingatkan Allah, kita ingat lainnya. Balik lah, lahli lah di stajam. Karena kalau cemburu, kalau tak eling, no ini. Lu kan sih ngurusi kalau 5 menit. Lagi balik nih aku mana. Jangan menyepelekan Allah. Harus fokus. Fokus. Dari hulu wawahan, Allah nomor satu. Cik ya Allah ya, mari ini. Tanggung si proyeksi aku. Sebenarnya kalau kita sudah menomorsatukan Allah, Allah Usomat, Allah akan menunjukkan sesuatu yang kita tunjuk, kita inginkan. Tapi karena kita nggak menomorsatukan Allah, yang boleh ada ini. Monggo. Dan ini butuh latihan sendiri di rumah. Sebenarnya keuntungannya bukan di saya. Karena saya sudah mendapat keuntungan dari ini, saya cuma sharing. Ternyata dengan hal semacam ini, saya bisa berdiskusi dengan ahli tafsir, walaupun itu lulusan Al-Azhar Mesir S3. Dan ternyata seimbang. Malah saya menang. Saya bisa nerangkan secara sains, mereka enggak. Saya bisa nerangkan nama-nama Nabi, mereka enggak. Dan teman-teman sendiri bisa. Saya bisa nerangkan Asmaul Husna. Mereka macet nerangkan nama Allah. Kalau saya bisa, karena ini ilmu, berarti semuanya harusnya bisa. Tinggal satu. Kalau saya berani meninggalkan yang ini, teman-teman berani enggak meninggalkan juga yang ini? Maksudnya, kita tetap butuh hidup, tapi karena apa? Rezeki tetap Allah yang ngatur. Kita ninggalkan ini, walaupun kita tinggalkan, kalau sudah rezekinya kita, pasti masuk lewat sektor lain. Kadang-kadang kita masih takut. Padahal Allah udah jamin, lah kau pun, ojo, wedi, aku sih jamin. Nah, memang nanti pada waktu kita sudah masuk level ketataran mutakin secara sains bisa dia ya, bukan secara takwa. Kita nggak bakalan tahu orang itu takwa bener atau enggak di hadapan Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah masuk ke level mutakin secara ilmu, berarti ada parameter ya. Hal yang tersulit adalah lebih percaya ke otak kita atau ke Allah. Itu setelah kita memasuki level mutakin. Secara ilmu. Tapi seseorang yang walaupun sudah masuk ke level mutakin, kita juga gak bakalan tahu apakah dia telah takwa beneran atau enggak. Karena secara kita gak ada parameter, gak ada yang tahu. Hanya orang tersebut dan Allah. Jadi kalau kita bahas itu, percuma, gak ada tolak ukurnya. Kita bahas secara yang ada parameter. Karena ilmu itu harus ada parameter. Jadi ini terserah apa kita tahu apa yang kita hadapi 2 semester. Terus hal lain juga, ini yang kita nggak boleh bertengkar. Al-Quran Qaf, dimulai dengan huruf Qaf. Qaf di situ artinya reflection, bisa pencerminan, bisa pemikiran, bisa perenungan, bisa pelaksanaan tugas, hukum-hukum yang harus dilakukan, itu maksud reflection. Karena Al-Quran adalah cermin yang sempurna, dari sisi manapun kita membahas Al-Quran, pasti ketemu syafaatnya, pasti ketemu keuntungannya. Disinilah makna paralak di dalam Al-Quran. Berarti kita jangan bertengkar kepada orang lain yang sama-sama membahas Al-Quran. Sehingga ada hadis, kalau kita sudah membahas Al-Quran dan kita sudah malu, sudah mulai bertengkar, Rasulullah pesan satu, stop, berhenti, tinggalkan. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, ketemu ilmu ini, orang lain melihat Al-Quran, tahu-tahu ketemu hal lainnya, sah. Karena sudut pandang lain. Ini pandangan yang sama, bidang yang sama. Ternyata dengan kamera digeser, kita bisa melihat hal yang berbeda. Inilah paralel. Si A melihat warna biru dan bintang. Si B melihat warna merah dan bintang. Semua benar. Jadi, kalau masih ada orang yang menyalahkan orang lain, masih ada orang yang otot-ototan dengan orang lain, padahal sama-sama pegang Quran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika seorang muslim dan muslim satunya bertengkar, pesannya Rasulullah satu, sebaiknya yang salah satu murtad dulu. Kalau sama-sama muslim bertengkar, sarannya Rasulullah satu, salah satu sebaiknya murtad dulu. Karena apa? Yang satu biar selamat. Tapi kalau dua-duanya enggak mau bertengkar dan sama-sama muslim, dua-duanya hancur. Nah, repotnya satu, siapa yang mau murtad? Kan enggak ada yang mau. Nah, kalau enggak ada yang mau murtad, ya jangan bertengkar. Simpel aturan ini. Jadi sebaiknya dalam dinul Islam, untuk mencapai keselamatan, jangan mencela, jangan menyalahkan kelompok lain. Semuanya untuk pelajaran, kita pelajari kelompok tersebut, bagusnya di mana, kelemahannya di mana, sehingga kita nanti menjadi sesuatu yang lebih baik. Balik lagi, sesuatu itu kadang-kadang bagus pada mulanya, karena yang mencetuskan jenderalnya, yang repot setelah dipegang kopral-kopralnya. Luwe keren. Amat jalan. Pertama apa dirikan Muhammadiyah? Untuk sesuatu yang lebih maju. Ini bukan masak. Ini untuk suatu metode pengajaran yang jauh lebih baik. Kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Iya kan? Jenderali, Pak. Kopralis di mana, Pak? Gak peduli kon muslim enggak. Gak peduli kon yang penting kon Muhammadiyah apa enggak. Loh. PKS, hati-hati. Karena apa? Kalau kita memecah-pecah agama ini menjadi kelompok, ada hadis yang benar. Sebenarnya kita telah menghancurkan agama Islam. Cari hadis. Oh, ada yang sama-sama benar. Dan kita tahu kemana kita menuju, jelas. Makanya sampai ada guyonan. Enggak kelompok sih benar nih. Kelompok itu sih enggak ada kelompok. Jadi orang yang punya kelompok, pokoknya aku Islam. Quran, hadis. Allah Muhammad, selesai. Gak ada kelompok, ya kelompok yang ikut. Ya kelompok. Enggak, sebenarnya semua itu kita perlu organisasi, Bu Sesia. Iya. Karena dengan berjamaah, tujuan itu lebih mudah dicapai. Ada kekuatan, ada pengumpulan sumber dana. tujuannya jelas. Jenderali sing ngomong ngono. Kontrale ya. Nek aku kok salah. Makanya ahli ilmu itu untuk mencapai taraf jenderal. Ahli ibadah saklawas sih kopral. Fer-ferane. Mangane kopral gawe maju perang, mati gak apa-apa. Jenderal satu, ojo mati. Karena kalau jenderal mati, kalah. Tapi nek kopral mati, ahli ibadah mati kabeh. Gak apa-apa sih akeh sing nyane. Ini hadis sangat menyakitkan. Kenapa dibuat menyakitkan? Agar kita menjadi ahli ilmu. Dan omongan Rasulullah yang menyakitkan, seperti disebut, itu adalah memberikan rahmat, penebusan dosa buat kita. Setelah sadar kita jadi ahli ilmu, api kan akhirnya. Tapi kalau kita enggak, ya hadis itu enggak berlaku. Tetap sakit hatilah selamanya. Soalnya gue tambah wakil hadis yang keluar. Lebih sakit lagi, ya cuma gak tego. Sakit, sakit. Jangan jadi ahli ibadah, jadi ahli ilmu. Nah, palalah, cermin, ini. Nah, kalau kita sudah mulai ke sini, berarti ini sudah mulai memakai akal pikiran. Kita sudah mulai bisa menoleransi orang lain, pola pikirnya bagaimana, ininya bagaimana, dia baiknya di mana, dia kekurangannya di mana. Palalah. Nah, karena semuanya pegang hadis. Semuanya pegang dasar. Kok ngaku ini ngomong, ikil hadis sih. Yang diajak bertengkar, ikil hadis sih. Tapi kita masih bertengkar. Harusnya mempelajari hadis itu jauh lebih ringan daripada mempelajari Al-Quran. Karena hadis itu menerangkan isi Al-Quran. Tapi iblis juga pinter. Nek iki tak jarno, setelah mempelajari hadis, kamu akan mudah memasukkan Al-Quran. Sehingga cegatannya di mana? Orang jangan sampai untuk belajar hadis. Tak kayak itu karan. Sehingga orang itu jangan sampai dia masuk ke Quran. Karena pintunya Quran itu hadis. Sehingga orang akhirnya mau bypass langsung masuk ke Quran tanpa hadis. Lesson. Ini udah dealing, udah terang-terangan, udah kesepakatan antara ahli ilmu dengan iblis. Kau tugasnya menjalani Allah, tugasnya yang sising dengan Allah. Dan ini sudah selalu Allah. Jadi jangan nyalakan iblis, itu memang tugasnya dia. Kalau tak biarkan umat Muhammad ke hadis, dipermudah, mereka kan sangat mudah masuk ke Quran. Nek Quran buka, Pak, mereka bakalan laku ukur. Gak laku, gak peti. Gak iso tiap kali. Hadis dicegah. Sekarang coba berani ngomong hadis. Diskusi di luar. Mesti tukaran. Pasti bertengkar. Merasa paling benar. Pasti bertengkar. Ayo, wes. Banyak ada yang melemahkan, itu hadis muka. Oh, doa, itu doa. Wah, wes. Betul doa, doa banget. Ini sore, ini sore. Oke, ngomong-ngomong. Nah, di situ kita harus palalah. Jadi berorganisasi kalau gini itu adalah untuk mempermudah mencapai tujuan. Jadi tanpa organisasi kita juga repot. Islam bisa hancur juga. Tapi jangan sampai lupa, kita lebih, organisasi boleh hancur. Islam jangan sampai hancur. Jangan sampai organisasi nggak boleh hancur. Islam hancur-hancuran gak apa-apa. Jangan-jangan. Organisasi boleh hancur. Ini hancur bentuk organisasi lain. Ini hancur bentuk organisasi lain. Silakan. Tapi Islam jangan sampai hancur. Karena organisasi ini dibentuk untuk membesarkan Islam. Ini adalah hal pokok dalam berorganisasi. sehingga jangan sampai Islam dinyek, kita tenang-tenang saja, organisasi dinyek, wah, berarti cari mati. Sering kan? Nah ini hati-hati. Sehingga dengan kita menjadi ahli ilmu, kita enggak dikadalin orang-orang untuk terjebak dalam sektor sempit. Tapi kalau kita ahli ibadah, wah, nah, kan ini yang enggak ngono kan duwe iso. Iku kalau kon nyek antem menate nono. Oh, iki ngene. Sangat mudah. Yuwo bom ngene ledak nang kono. Jihad. Lah nek wong Islam ngene malah mati. Salah ae. Kecok ono. Ini sebuah jawaban resmi. Dan anuji. Karena apa? Dia ahli ibadah. Bukan ahli ilmu. Soal dia benar atau enggak, wa ila rabbika awwala. Ini perbedaannya. Apalagi kalau ini sudah masuk ke ranah dunia bisnis. Rebutan pariwisata antara Malaysia dan Indonesia. Wah, ini lebih jahat lagi. Sehingga Malaysia bisa menggerakkan orang-orangnya yang atas nama agama berangkat ke Indonesia mencari orang yang pendidikannya kurang dikelola untuk menghancurkan wisata di Indonesia. Sehingga wisatawan lari ke Malaysia. Ini udah ranah bisnis. Bukan jangan ngomong agama lagi. Kita ngomong agama apa? Malaysia punya tempat perjudian yang dilegalkan. Tapi di situ orang Islam nggak boleh masuk. Warga di situ nggak boleh masuk. Orang mau rusak-rusak. Ulama Malaysia lari ke Indonesia. Jangan bentuk, nek pemerintah bentuk ini bohongan. Ini musuh. Kenapa mereka nggak gitu di negara mereka sendiri? Itu bule, kafir, Indonesia, bohongan. Kenapa mereka nggak hancurkan bule di Malaysia sendiri? Ini udah perang bisnis. Dan karena kita kadang-kadang ibadah, kita nggak sadar kalau kita digunakan semacam itu. Kalau sudah masuk ke bisnis, jahat, Pak. Hati-hati, jahat banget. Itu. Wes, simpang, nyeneng, no, lali, kabe, doli. Tersesat, sudah. Nah, ini juga satu. Kenapa kita paralak? Ada interference, pencampuran. Ini pun dalam sebuah pencampuran ada yang memperkuat, ada yang menghilangkan. Ini hukum sinatullah. Dengan urus juga semacam itu, dengan kita bercampur dengan orang lain juga semacam itu. Ada yang kita berkumpul dengan orang lain bisa saling menetralisir, ada dengan orang lain bisa saling menghebatkan. Hebat juga dalam permusuhan atau dalam kebaikan. Menetralisir juga semacam itu. Menetralisir kebaikan atau menetralisir kejahatan. Tapi ini sudah sunatullah. Dan lihat media. Dengan perbedaan media, hasil pun bisa lain. Kalau kita menggunakan media cahaya yang lebih tinggi, jika semua warna dicampur, hasilnya warna putih, bening. Tapi kalau kita memakai zat kasar, kalau semua warna dicampur, hitam. Ini juga bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ini teknologi tinggi, ini teknologi rendah. Ahli ilmu untuk menginjak teknologi tinggi. Ahli ibadah untuk pokoknya lakonono. Kenapa cahaya? Karena pencampuran cahaya itu jauh lebih sulit. Matahari itu gabungan dari semua warna, makanya hasilnya bening. Tapi kalau cat hitam, apa cat merah, cat hijau, cat coklat, apa dicampur, hasilnya pasti itu. Tapi kalau warna merah, warna biru, warna ini dicampur, hasilnya mesti putih. Nah, jangan salah. Sehingga kalau orang mengaplikasi Quran, tergantung ilmunya seberapa. kalau ilmunya dia masih zat kasar, kasarannya, ya nanti jadinya lain dengan kita yang kita bahas di sini. Itu sunatullah. Itu sebuah prosedur, itu sebuah sistem. Jadi, dan kita jangan sampai saling mengolokkan di sini. Karena ada suatu ketika ini juga berguna. Suatu ketika ini juga berguna. Karena di dalam Al-Quran semuanya itu berguna, nggak ada yang sia-sia. Cuma di mana kegunaan tersebut, itulah yang harus kita gunakan. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi yang diberikan Al-Quran ke kita. Semakin pas-pasan ilmu kita, ya pas-pasan yang diberikan Al-Quran. Dari sini, kalau kita sudah paham sini lah, kita juga nggak bakalan mencela orang lain, nggak bakalan olok-olokan. Ada orang yang pegang ayat. Wah, aku nggak kelayat ayat ini. Ada yang pegang, wah, aku nggak kelayat ayat ini. Sama-sama benar. Coba seberapa tinggi. Karena Quran itu mulai hal yang mudah sampai hal sulit, semua campur dari satu. Dan itulah kita diminta untuk buka itu. Ah, ini yang paling berat juga. Untuk kalau sudah belajar di buku ini, masalah syariat dan tarekat, cara pelaksanaan, stop. Kita nggak bahas masalah itu. Misalkan syar'inya, kita harus sholat, harus gini, harus gini, harus gini. Tarekatnya, oh aku gini, aku rubuhan, aku tanganku tak gini, cara pelaksanaan. Kita sama sekali nggak membahas itu. Jadi stop. Langsung membahas ke hakikat dan marifatnya. Untuk masuk, ini nggak tahu ini pembahasan untuk bahasa lokal ya. Sebenarnya dari hakikat, dari hakok ya. Yang memang benar-benar meyakinkan. Dan a'raf. Sesuatu yang tinggi mulia. Al-a'raf. Bukit yang tinggi. Dataran tinggi. Ain tinggi, mulia. Roh berbahagia, fa'indah. Makanya, Bukit Al-Arof, Arafah, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Bukan tinggi secara ini, tapi tinggi secara akidah. Haji nggak sah kalau nggak di situ. Pertemuannya tempat Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tempat yang mulia, tempat yang indah. Quran Al-Arof, ma'ruf, ma'rifat, ta'aruf, pendekatan. Untuk saling mengindahkan. Jadi orang yang ta'aruf untuk saling meninggikan, saling menghormati, saling memuliakan. Itu ta'aruf. Bukan saling menghancurkan, bukan saling berbuat zina, itu saling menghancurkan. Bukan ta'aruf itu. Saya pegang-pegangan, bukan ta'aruf. Ta'aruf dari kata aruf. Ain, tinggi, mulia. Jadi orang yang ta'aruf, pendekatan, pacaran dalam arti Islam, adalah orang yang saling memuliakan, saling menjaga. Ojo, nekon ini konku terhina. Menjaga pasangannya. Ta'aruf. Roh berbagainya fak, untuk saling mengindahkan. Mengindahkan dalam bahasa lain juga saling memperhatikan. Saling membuat indah. Bukan saling membuat jelek. Ayo, kelambian yang rapat. Pakaian yang tertutup, rapi ya. Bukan saling membuat sesuatu yang kotor. Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, kita enak untuk aplikasi. Ya. Nah, ini tahapan sebenarnya kita bisa mencapai dengan metode pembelajaran isi Al-Quran. Jam berapa ini? 9. Berarti proses ini di depan. Soalnya kalau kita sudah tahu proses ini yang mau saya sampaikan. Jadi hal yang akan dicapai secara real, keilmuan, tidak ada sesuatu yang tertutup di alam Quran. Laro ibadi. Semuanya jelas, semuanya terbuka, menurut kadar keilmuan yang ada pada saat ini. Lari pak, roib roh berbagai hal, ya segala satu bak tersembunyi. Tapi tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Bisa bermakna seperti itu. Ya. Sehingga kalau tersembunyi, orang akhirnya ragu. Makanya kata ro'ib itu, sebenarnya bahasa Indonesia ro'ib itu apa sih? Rahib. Rahib ilham. Ro'ib. Ro' berbagai hal. Ya, segala satu bak tersembunyi. Sehingga kalau itu tersembunyi, kita akhirnya ragu. Sama dengan go'ib. Go' berbagai hal yang nampak luar biasa, ya segala sesuatu masih tersembunyi. Kita tahu itu hebat, tapi kita nggak tahu ilmunya. Go'ib. Wih, wanger. Bisa murid diri go'ib. Nah, sesuatu yang go'ib, kalau sudah nggak bak lagi, sudah menjadi nun, sudah bukan go'ib lagi. Karena nun sudah nampak, titiknya sudah dianggap. Sudah jadi ilmu. Nah, kalau kita sudah laroi babi, paling enggak kita sama dengan apa yang diajarkan Allah dengan bapak kita. Walama adama asmaulah. Adama kan nama bapak. Paling enggak kita diajarkan oleh Al-Quran untuk asmaulah. Nama-nama, kenapa Allah namakan ini Samsi? Kenapa Ana itu kok berarti saya? Kenapa Anta itu kok kamu? Semuanya bisa dilihat. Jadi waktu itu Nabi Adam bisa menjelaskan semuanya. Iya, makanya di sana. Seperti kita sekarang. Tapi Allah kan jurang juga. Tapi Allah kan maha berhakto kan. Apa? Oh, aku sih gawe. Iya. Wa alama adama asma'akula. Adam diajari dulu. Iya. Malaikat gak diajari. Ayo terang nanti iso. Akhirnya Adam diajari sih. Ayo, saya gitu ya, terang dong dengerin mereka. Ya, pinter kan hari ini. Oh, dihajari. Loh, ini semua sebenarnya kan jelas skenario itu. Allah berhak melakukan apapun. Dihajari ya. Walah, terang kan. Adam diajarkan dulu. Malaikat gak diajari. Malaikat gak diajari lah, karena malaikat tunduk. Iya ya Allah, kau memang maha benar. Kau nak sih gak iso nih gak kau ajari ya Allah. Ayo sujud toh. Sujud. Adam, mesti ajari. Tengenget. Woi kau lagi ngene. Udah di karantina dulu Adam. Ayo kita tak briefing kan. Tak ajari nama-nama. Iki huruf iki ngene, iki kenapa dijari ngene. Itu orang lain apa? Paham. Saya ingin metu-tutuk kamu konsentrasi. Terus metu-tutuk karantina. Ah, petentang-petentang ngarep malaikat. Aku tidak takut ya, aku mau yang terang lho ya, tidak sampai salah. Iya ya Allah, oke boy. Bener kan? Aku gawe makhluk jenenge menungso. Canggih ini. Lho apa canggih, lho paling kok tukaran mana? Sudek-sudek kan ini pangkat darah. Kok ini ngerti apa yang aku sih gawe? Ayo terang lho, kenapa aku jeneng lho ini? Ya sejauh kan mereka. Anakku sih cerita ini. Ayo Adam, terang lho. Nah, pinter kan? Sujud dengan saya kita ngadam. Iblis yang gak kelar. Simpel kan? Allah mah tahu. Allah yang ngerti nih iblis bakalan gak sujud. Kita harus paham itu. Allah itu harus paham. Waktu tak suruh sujud, iblis nanti gak sujud. Allah itu paham. Karena Allah yang bikin iblis gak sujud. Supaya kalau iblis gak sujud, skenario di dunia ini bisa tercapai. Akhirnya Nabi Adam digoda iblis mudun yang bumi. Dengan turun di bumi, kini lahir. Nah, gak ngono. Skenario ini gak jalan. Nah, kalau kita sudah tahu itu, kini gak bisa protes, ya Allah. Kini sini gak berdito, ya Allah. Karena Allah berhak bertindak apapun. Kita ngomong apa? Bisa jadi bis, bisa. Sekarang orang iblis ngomong. Masuk akal enggak? Nek semesta ini dileponan yang jelundok. Ahli ibadah mesti ragu jawab. Iya, ya bisa enggak ya semesta dileponan untuk kiri jamin ya. Ya apa nyimpelin, ya apa nganunin. Karena ahli ilmu. Yakin bisa. Kok bisa? Karena Allah berhak bisa apa-apa. Tidak ada yang enggak bisa. situlah bedanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Ahli ibadah itu paling gampang ninggalin kok. Nah, terakhir di sebaik-baik kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Akhirnya ya adama ambi urum bi asma'iyin. Hei Adam, terangno nama-nama itu. Cuma kalau Adam ke malaikat, kita ke sesama manusia. Ini yang kita capai. Tapi ini bukan segala-galanya. Masih ada yang di atas. Tapi kalau kita sudah bisa ini, level mutakin di Al-Quran kita sudah bisa sampai. Tapi semua balik ke kita. Apakah kita memang menginginkan level mutakin dan mau berkorban untuk mencapai hal tersebut, atau kita cuma sekedar ingin tapi gak ada kemauan di situ, sehingga bisa dipastikan sampai kapanpun kita juga gak mungkin masuk ke level mutakin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak diberi PR Ustaz, sekarang kali untuk alif depan harus artinya tuntas pemahaman untuk alif. Nanti ngono, biar apa? Ya. Jadi supaya terapi. Iya, sebenarnya harus seperti itu. Ya wes, sini aja wes. Ini nanti materi ini, kemudian kita